Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita masuk di bab yang ke-8 dari kitab sholah, dari kitab Lughatul Maram lil Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, bab sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawah wa syukri. Naam, di hadis 262. Ya. Baik. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Di dalam bab ini akan dipelajari 3 macam sujud. Yang pertama, sujud sahwi. Sujud yang dijalankan ketika seseorang lupa di dalam sholatnya. Apakah itu kurang dalam rukunnya, kurang dalam kewajiban-kewajibannya, atau mungkin pula kurang dalam beberapa sunnah-sunnahnya. Demikian pula ketika ada ketambahan di dalam sholatnya, ketambahan rukun, ketambahan wajib dari gerakan-gerakan sholat. Atau yang ketiga, ketika ada keraguan-keraguan di dalamnya, ragu, ini tadi sudah berapa rakaat, ya. Maka disyariatkan sujud sahwi. Dan tidak sedikit di kalangan kaum muslimin yang belum mengenal syariat sujud sahwi. Banyak dari saudara-saudara kita yang belas tidak tahu sama sekali apa itu sujud sahwi. Sehingga ketika mereka ada kekurangan dalam sholatnya, mereka kemudian mengulangi sholatnya dari awal, ya, karena belum taunya tentang syariat sujud sahwi. Naam. Khani fidina azani wa azakumullah. Yang kedua, sujud tilawah. Yang panjang lebar sudah kita pelajari dalam kitab At-Tibyan. Kemudian yang terakhir, sujud syukur. Naam. Ini 3 jenis sujud ini yang akan kita bahas dalam bab ini. Naam. Iqra. Enggak ada. Mati. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. An Abdillah Ibni Bukhainah radhiyallahu anhu An Abdillah Ibn Bukhainah radhiyallahu anhu. Bukhainah ini nama ibunya. Bukhainah itu nama perempuan, nama ibunya. Nama bapaknya Malik. An Abdillah bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam shalla bihim dhuhra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salat mengimami para sahabat salat zuhur. Faqama fi raka'atain. Di rakaat yang kedua beliau berdiri, tidak tasyahud awal. Setelah naam rakaat kedua, beliau langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, tidak menjalankan tasyahud awal. Faqama fi raka'ataini al-ulayain, dua rakaat yang pertama. Walam yajlis, beliau tidak duduk. Faqama an-nasu ma'ahu, makmum yang ada di belakang beliau pun ikut berdiri bersama beliau. Karena waktu-waktu itu kan waktu turunnya wahyu. Bisa jadi itu ada syariat baru. Menurut sahabat, oh mungkin sekarang itu sholatnya enggak pakai tahiyat awal. Sehingga mereka-mereka pun ya tetap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qada shalah, sampai ketika selesai salatnya, selesai itu menjelang salam, belum salam. Wa antadara an-nasu taslima, para jamaah ini menunggu salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabbara wa huwa jalisun, ternyata Rasulullah bertakbir, tidak malah salam, beliau bahkan bertakbir. Allahu Akbar wa huwa jalisun. Dalam keadaan beliau duduk. Beliau tidak salam malah takbir. Kemudian wasajada sajdatain, dan beliau sujud dua kali sujud. Beliau sujud dua kali sujud. Qabla ayusallima, sebelum beliau salam. Jadi sebelum salam ditambah dua kali sujud. Summa sallama, kemudian beliau salam. Naam, kemudian beliau salam. Akhrajahu as-sab'ah, wahada lafzul Bukhari. Naam, akhrajahu sab'ah, wahada lafzul Bukhari. Raihan, akhrajahu sab'ah, yang pertama. Terus virus. Terus Rahman, akhraju sab'ah, Tirmidzi. Terus Abu Dawud. Terus Nasa'i. Terus siapa? Ahmad. Sudah tadi. Yang lainnya sab'ah itu wakil, sudah lengkap. Ibnu Majah. Terus Terus, terus, terus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kurang dua. Terus, Rahman. Bukhari. Terus, bagi wahid muslim, insyaallah. Nah, pas, pas penghabisan selesai. Nah, sabu'ah itu lengkap semuanya disebutkan, lengkap. Akhraju sabu'ah. Lengkap, lengkap maksudnya lengkap bagi kelas kita ya. Nah, punya kitab-kitab beliau-beliau ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Kemudian baru Sunan Abu Dawud, ada Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, ya. Terus ada Musnad Imam Ahmad, ya. Oh, itu lengkap sekelas kita. Ibnu Majah, masyaallah. Akhrajahu sab'ah wa hadha lafdul Bukhari. Ini lafadznya Imam Bukhari, ya. Ini lafadznya Imam Bukhari. Sehingga kalau tadi disebutkan ini akhrajahu sab'ah, diriwayatkan oleh para imam yang tujuh, ya. Kalau kita buka Sahih Bukhari, kita buka Sahih Muslim, kita buka Sunan Abu Dawud, kita buka Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kemudian Musnad Ahmad, lafadznya enggak persis seperti ini. Lafadz yang persis seperti ini itu lafadznya Imam Bukhari, dengan ada perbedaan lafadz. Nah, baik. Wa fi riwayatin li Muslim. Dan dalam riwayatnya Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin. Beliau bertakbir dalam setiap sujud. Dalam setiap sujudnya beliau takbir. Disebutkan sujudnya dua kali. Dalam setiap sujudnya beliau bertakbir. Wa huwa jalisun. Takbirnya dalam keadaan duduk. Wa sajadanna summahu. Para jamaah ikut bersama beliau mengikuti sujud yang dijalankan oleh beliau. Maka nama nasya minal julus. Ini sebagai ganti dari apa-apa yang nasya, ya, apa-apa yang beliau lupa dari julus, dari duduk, tasahud. Nah, sebagai gantinya lupa menjalankan tasahud awal. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ya, inilah syariat sujud sahwi. Sujud karena lupa, bukan karena sengaja. Sehingga dari riwayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia. Beliau manusia biasa sebagaimana kita diberikan sifat-sifat kemanusiaan yang terkadang lupa. Lupa. Naam. Sehingga ini bantahan bagi orang-orang yang mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengangkat derajat beliau bahkan seperti ilah, wa'adubillah, diibadai, diagungkan melampaui batasannya. Naam. Ternyata beliau juga pernah lupa. Sholat beliau tidak tasyahud awal. Dan lupanya beliau ini baik mengandung hikmah, sehingga ada syariat sujud sahwi. Nah, baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Beliau manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Naam, yang terkadang juga beliau lupa sebagaimana kita yang sering lupa. Baik. Yang kedua, ada sini menunjukkan kepada kita ahamiyatus sujud, pentingnya sujud. Sehingga ketika seorang itu lupa dalam sholatnya, diganti dengan sujud sahwi, bukan rukuk sahwi, i'tidal sahwi atau yang lainnya. Menunjukkan sujud itu gerakan yang paling afdol di dalam sholat. Itulah kondisi sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya ketika sujud. Sehingga betul-betul nikmat. Kalau seorang sujud itu nikmat. Ya, luar biasa nikmatnya. Nah, sehingga kalau orang kadung nikmat itu enggak terasa kalau sujudnya panjang sekali, enggak terasa. Ya. Terutama kalau dia sholat sendirian, sholat malam, nikmat. Bisa menikmati ketika dia bermunajat dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Nah, nikmat. Baik. Tapi ada kalanya dan juga tidak sedikit hamba-hamba Allah yang tidak mengambil kesempatan bernikmat-nikmat dalam sujudnya. Ya. Sujudnya sebentar dalam keadaan dia juga tidak sakit, tidak ada kendala. Nah, sehingga seperti arasa-rasen untuk sujud, padahal itu gerakan yang paling indah ya di dalam sholat. Ketika siapapun dengan tingkat pangkat apapun sujud, ya nggak peduli siapa dia. Nah, mau pimpinan mau bawahan, dia harus sujud ketika sholat. Ya, nikmat. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, sehingga kalau ngelihat orang-orang sholat sujudnya itu kok sebentar, nah, hanya nempel tok terus duduk lagi, nemen itu. Nah, jangan diarahkan pandangan dan pikiran ke orang-orang di luar kita. Kita nggak bicara tentang mereka, enggak. Kita bicara tentang kita. Jangan bicara tentang orang-orang mereka kaum muslimin yang lain, tidak. Itu kadhon, kejauhan itu. Ya. Ketika sujud-sujud mereka terlampau cepat itu kadhon. Kita bicara di tempat kita, ya. Di masjid kita, pada diri-diri kita. Ya. Kita itu naik sholat sujudnya cepat tegak, nikmat atau enggak. Kalau yang pengen tahu jelas ya, habis sholat fardu, habis dikir, jangan cepat-cepat sholat sunnah ya. Duduk di belakang situ terus perhatikan anak-anak MTF kalau sholat. Nah, jadi kayak dari mereka itu ada lukanya, nempel titik nulis kayak apa, kayak kesetrum apa, ya, diperhatikan, tidak kerasan ya sujud tu, ya. Kayak wong wis tuwa ngono, nyet, ya. Jadi jangan terlalu berpikir ke masjid-masjid tetangga, kaduan. bicara di diri kita dulu. Ibda binafsik, mulai dari dirimu dulu. Diperhatikan sholatnya. Itu posisi dan kondisi sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya, kok gak kerasan? Kok kemudian cepet sujudnya? Itu dipertanyakan. Katanya cinta kepada Allah. Kesempatan bercakap-cakap, berdialog di situ. Kesempatan dikabulkan doa di situ. Lah terus naik cepet-cepet itu apa sing diwoco? Apa yang diminta di situ? Mungkin sudah terlampau hafal doanya. Tapi nek dites yo lali. Berarti ndak baca wali. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Nah, nek apalagi kalau jadi imam, kasihan nanti jamaah yang tua-tua itu ya. Baru turun sujud, imamnya naik lagi. Imamnya masih muda. Nah, yang jamaahnya ini yang apa, kasihan. Baik. Sehingga para ulama juga membahas afdhalus shalah itu tulul qiyam, ya. Berdiri yang lama atau sujud yang paling afdhal. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga ketika ada kekurangan di dalam sholat, ada kelebihan dalam sholat, ada lupa dalam sholat, gantinya sujud sahwi, menunjukkan sujud itu utama, ya, bukan yang lainnya, sujud sahwi. Nah, baik. Dan ini harus butuh-butuh perhatian ekstra. Tadi karena kita sebutkan tidak sedikit kaum muslimin yang enggak ngerti masalah sujud sahwi. Ya. Wong kita sudah berkali-kali belajar misalnya, ngerti sujud sahwi. Itu kalau terjadi insiden di dalam sholat, itu ya lali kok. Kadang ragu. Ya. Padahal sudah pernah dipelajari. Ya. Butuh diingatkan kembali. Butuh diingatkan kembali. Inilah faedah untuk taklim itu. Wis ngerti tapi kalau lupa diingatkan lagi, ya, diingatkan lagi. Nah, terkadang wis sudah pernah dipelajari karena jarang salah, ya, jarang salah. Dan ketika terjadi kesalahan bingung. Pas masbuk ini. Saya tadi enggak mengikuti imam keliru, ya. Imamnya sekarang sujud sahwi. Terus saya ikut sujud apa enggak? Nah, padahal belum salam ini. Nah, padahal sudah dipelajari, tapi karena ragu-ragu, ya, maka perlu dipelajari, perlu diulangi, perlu diulangi. Nah, itulah fungsinya untuk ngaji. Nah, bukan wis tahu itu, wis tahu. Nah, diulang. Ada faedah yang belum didapatkan, ada faedah baru, atau mengingatkan kembali apa yang telah kita dapatkan dan sudah lupa. Baik. Ikhwan fidina anzani wa azakumullah. Naam. Dan saya sendiri pengalaman pribadi belum pernah menjalankan sujud sahwi selain di masjidnya Ahlus Sunnah. Enggak pernah nemoni, ya, di selain masjidnya Ahlus Sunnah kaum muslim itu menjalankan sujud sahwi. Karena tidak ketahunya mereka tentang syariat ini. Ya. Jangankan itu. Ini baru sujud sahwi. Sujud tilawah, ya. Hatta sujud tilawah aja jarang orang tahu. Nah, sempat ada kiriman di WA itu kejadian di Masjidil Haram, ya, imam sujud tilawah, makmumnya ruku. Itu Masjidil Haram loh. Ya. Imamnya sujud tilawah, makmumnya ruku. karena ketidaktahuan kaum muslimin tentang ilmunya. Wis enggak tahu tentang ilmunya plus punya sifat zuhud dengan ilmu. Aras-arasan ngaji. Aras-arasan belajar ilmu. Ya. Nah. Apalagi sujud syukur, ya. Apalagi sujud syukur. Blas enggak ngerti. Taunya pokoknya kalau malam 17 Agustus ada syariat sujud syukur. Nah, dulu ada, enggak tahu sekarang ya. Sekarang masih ada enggak? Dulu ada. Malam 17 barian itu. Ya. Itu ada sujud syukur. Memperingati hari kemerdekaan. Nah, ini tidak pernah dipelajari kaum muslimin. Nah, ada sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Sehingga ketika terjadi kekeliruan, wah imamnya aja tidak tahu, apalagi makmumnya. Imam yang dipercaya untuk memimpin sholat itu kan sudah terpandang keilmuannya yang dipercaya. Itu enggak tahu kalau salah dalam salat itu apa yang harus dikerjakan, apalagi makmumnya. Ketika kurang gitu, akhirnya wes dulangi, dulangi. Dan itu pernah saya alami. Akhirnya diulangi karena makmumnya bingung. Ya. Itu sujud tilawah. Imamnya sujud, makmumnya ruku. Nah, imamnya naik, ini iktidal sama Allah wa hamidah. Akhirnya bubar. Terus dulangi mana? Nah, ketidaktahuan kaum muslimin terlampau banyak. Ya. Sehingga pantas kalau kemudian para ulama menyatakan afdhul jihad itu thalabul ilm. Ya. Seutama-tama jihad itu thalabul ilm di masa-masa sekarang ini. Karena melempemnya ya, semangat kaum muslimin untuk mempelajari agamanya. Ya. Lebih semangat untuk mencari dunianya. Nah, zuhud dengan ilmu agamanya. Ini ikhwan fidina azami wa azakum Allah. Baik. Jadi masalah sujud sahwi ini beragam, ya. Beragam permasalahannya dan perlu untuk dipelajari. Nah, karena jarang terjadi, akhirnya juga sering lupa. Ya. Kayak apa? Sudah pernah belajar sholat jenazah, karena gak tahu anak mau mati. Enggak pernah praktek, akhirnya lali, lupa. Sesuatu yang jarang terjadi itu terkadang seringnya lupa karena tidak dipraktekkan. Baik. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini. Anna tasawudul awal laisa biruknin. Bahwasanya tasawuf awal bukan termasuk rukun. Bahwasanya tasawuf awal bukan termasuk rukun. Kenapa? Karena tidak dijalankan Rasulullah. Rasulullah biarkan diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun harus dijalankan. Ya, kalau rukun harus dijalankan. Nah, ini menunjukkan tasawuf awal itu bukan rukun, dia wajib. Nah, sehingga jika yang lupa dijalankan itu perkara yang hukumnya wajib, ya, maka diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang ditinggalkan karena lupa itu rukun, tidak cukup sujud sahwi, tapi harus dijalankan itu. Ya. Kurang rukuknya, rukun. Ya. Harus dijalankan rukuknya. Plus nanti sujud sahwi. Ya. Harus dijalankan. Beda dengan wajib. Baik. Yang keempat. Annal insan idza qama ila tasyahudil awal. Annal insan, bahwasanya manusia jika berdiri dari tasyahud awal, maksudnya lupa ya, lupa menjalankan tasyahud awal, la yarji ilaihi, dia tidak boleh untuk kembali tasyahud awal. Kalau sudah kadung berdiri, tidak boleh balik ya. Meskipun makmumnya ribut, subhanallah, subhanallah, imam yang ngerti itu berdiri, lanjutkan sholatnya ya. Jangan turun untuk sujud, untuk tasyahud awal, tidak boleh. Nah, nanti akan disebutkan hadisnya. Ya. Baik. Kapan itu? Ketika sudah tegak berdiri. Ya. Ketika sudah tegak berdiri, makmum subhanallah, subhanallah, lanjut, lanjut, lanjut rakaat yang ketiga terus. Tidak boleh untuk balik. Nah. Tapi kalau masih seperempat ancang-ancangnya, makmum langsung sigap, subhanallah, langsung balik ya. Tapi tetap sujud sahwi. Nah, baru seperempat berdiri, subhanallah, tasahud ya. Nanti sujud sahwi, sunnah ya. Nah, ada yang menyebutkan para ulama batasannya bagaimana? Batasannya itu ketika pantat itu berpisah dari kakinya, nah, duduk kan ini. Nah, ketika sudah naik apa menyap, apa, nah, ini sudah berpisah ini, oh lupa kan sudah naik ini, sudah sahwi. Nah, ada yang berpendapat demikian. Baik. Tapi selama belum tegak berdiri, ya, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan itu hukumnya sunnah sujud sahwinya. Ya. Selama belum tegak berdiri. Tapi kalau sudah tegak berdiri, apalagi sudah dia sudah baca surat, ya, suratul Fatihah di rakaat yang ketiga, tidak boleh balik. Ya. Tetap lanjutkan. Nah, baik. Meskipun makmumnya tetap kencang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal harus baca surat ini imamnya ini. Kan Syria, rakaat yang ketiga. Subhanallah, subhanallah, bah ribut terus naik. Ya, jangan kemudian apa kalah suara terus duduk tasahud. Nah, enggak boleh. Naam. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum melanjutkan salatnya baik dan sujud sahwi sebelum salam. Naam. Baik. Faedah berikutnya, yajibu alal makmumin, wajib bagi makmum, an yutabi'ul imam, wajib bagi makmum untuk mengikuti imam, idza qama 'anit tasahhudil awal, jika berdiri dari tasawuf awal. Ya. Makmum tidak boleh. Wah, ini sudah tak ingatkan kok masih tetap berdiri. Imamnya salah, keliru. Saya yakin, yakin. Ini harusnya tasawuf akhir awal ini. Ya. Dia tasawuf dirian misalnya. Atau dia tunggu. Ya. Tidak boleh. Dia harus ngikuti imam berdiri ya. Meskipun dia sudah ingatkan subhanallah, imamnya kok terus, tetap ngikut imam. Ketika imam lupa dari tasahud awal. Nah, lupa dari tasahud awal. Baik. Kemudian faedah berikutnya, Hadis ini menunjukkan Man nasya tasahudul awal, barang siapa yang lupa tasahud awal, ya, wajib baginya ayat sudah disahwi untuk sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Nah, yang lupa tasahud awal, sujud sahwinya sebelum salam. Baik. Khanfidina azani wa a'azakumullah. Tadi disebutkan dalam riwayatnya Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin. Ini menunjukkan kepada kita sujud sahwi itu ada takbirnya, dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan sujud sahwi itu dua kali, ya, dua kali sujud. Wasajada sajdatain, tadi disebutkan di situ wasajada sajdatain, dan Rasulullah sujudnya dua kali. Sujud sahwi itu dua kali, ya. Sujud pertama dengan takbir, membaca apa yang biasa kita baca dalam sujud-sujud kita di dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Panjangnya sama dengan ketika kita sholat. Bukan dibedakan sahwi itu lebih pendek, tidak. Sama ketika kita sholat. Ya. Ketika kita sholat, para fuqaha menyebutkan minim 3 kali sunnahnya. Nah, imam itu 5 kali paling banyak, ya, lama-lama. Baik, sama. Itu yang kita baca. Kemudian takbir Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, Rabbi ufirli, biasa yang kita baca. Kemudian takbir sujud lagi, baca lagi apa yang bisa kita baca dalam sujud kita. Kemudian takbir, kemudian salam. Ya. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah, tanpa tasahud. Ya. Langsung salam karena tasahudnya sudah. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah, ya. Naam. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama, sehingga ketika kita lupa dari tasahud awal, posisi sudah tegak berdiri, maka lanjutkan rakaat ketiga. Ya. Tapi ketika belum sempurna berdirinya, kemudian kita ingat atau diingatkan, maka kita wajib untuk balik tasahud awal. Kemudian sujud sahwi sebelum salam, ya. Sujud sahwi sebelum salam. Baik. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ihda salatil ashi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salat ihda salah satu salatil asyi. Salatil asyi itu antara tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Bisa jadi ini salat duhur, bisa jadi ini salat asar. Ya. Tidak ditentukan di sini dalam riwayat ini, ya. Rasulullah pernah sholat imma sholat duhur atau sholat asar. Rakatain, beliau sholatnya dua rakaat. Ini ngimamin. Ya. Summa salama, kemudian salam. Hanya dua rakaat beliau salam. Summa qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Selesai salam, beliau langsung berdiri menuju kayu yang ada di depan masjid. Fa wada'a yadahu 'alayha. Beliau letakkan tangannya di situ. Seakan-akan beliau merenung. Seakan-akan ada yang kurang pas ini. Ini ada apa ini? Ada yang menyebutkan Rasulullah meletakkan punggung tangannya di pipi beliau. Kayak orang kepikiran. Inilah masya Allah nikmat. Ketika kita ada sesuatu yang kurang dalam ibadah kita, ada yang ganjel di hati. Ono apa ya? Kok gak sregak lego, ada yang kurang gitu. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau cerita ada seorang yang jemur kayu bakarnya. Kemudian setelah itu ada orang lain juga nyemur kayu bakar di sampingnya. Ketika dia datang, terus dinaikkan ke kendaraannya, ke keledainya atau apa, ternyata kendaraan ini nggak mau jalan. Dipecut dia apa nggak mau jalan. Bingung ini pemiliknya. Ini lapo ini kok nggak mau jalan tungaren. Diteliti, didalia, ternyata yang diangkut itu kayu tetangganya. Karena jemurnya itu berdampingan. Kayu tetangganya diturunkan, kayunya sendiri dinaikkan, baru ini berjalan. Nah, itu pada binatang. Ya. Kayak kisah gajah yang menyerang Ka'bah itu. Diarahkan ke Ka'bah, berot, enggak mau. Jadi kalau ada yang kurang itu ganjel. Ya. Rasulullah SAW sholat dua rakaat salam kan kurang dua rakaat lagi. Ya. Merenung di depan masjid. Nah, ada yang kurang ini. Bahwa doa ya doa liya wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar. Di jamaah itu padahal ada Abu Bakar wa Umar. Dua orang sahabat yang mulia. Nah. Fahaba ayukallimahu, keduanya segan untuk bertanya kepada Rasulullah. Ya, masya Allah, Rasulullah itu sangat berwibawa. Para sahabat itu nggak berani, ya, sampai nggak berani untuk menatap wajah Rasulullah. Nah, untuk bertanya kepada Rasulullah itu segan. Wibawanya beliau. Ini juga di kalangan para ulama, ya. Gak ada yang berani sampai memandang mata ketemu mata itu sendiri keluh. Ini para salafun saleh, ya. Adabnya luar biasa dengan guru-guru mereka. Beda dengan kita, ya. Kurang adab. Baik. Fakharaja sar'anun nas, fakharaja sar'anun nas, kemudian keluarlah sar'anun nas, cepat-cepat tergesa-gesa. Faqalu kasratus shalah, mereka menyatakan sholatnya dikosor. Ya, mestinya 4 rakaat kok hanya 2 rakaat. Fil qaumi rajulun yad'uhu nabi dzal yadain. Di jamaah itu ada seorang yang Rasul kalau manggil itu dipanggil dengan dzal yadain. Ya, ada seorang sahabat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa memanggilnya Dzulyadain. Dzulyadain itu kalau bahasa diterjemahkan bebas, orang yang memiliki dua tangan. Ya, tapi maksudnya tangannya panjang ini, bukan peribahasa ya. Nah, betul-betul tangannya panjang. Nah, peribahasa kan maling itu namanya, bukan. Nah, ini tangannya panjang memang. Nah, Rasul biasa apa? Guyon, ya, manggilnya Dzulyadain. Baik. Faqala ya Rasulullah, ya. Ada salah seorang sahabat yang biasa dipanggil Rasul dengan Dzulyadain menyatakan, "Ya Rasulullah, anasita am kusurat." Nah, ya Rasulullah, apakah Anda ini lupa? Ya. Jadi Dzulyadain yang berani tanya kepada Rasulullah, padahal Abu Bakar tidak berani, Umar tidak berani. Ternyata Dzulyadain ini yang kemudian berani. Anasita am kusratis shalah, ya Rasulullah, Anda lupa atau sholatnya dikosor? Ya. Ini kok cuma dua rakaat ya Rasulullah, Anda lupa atau sholatnya yang dikosor? Faqala, kata Rasulullah, lam ansa wa lam tuksor, aku enggak lupa dan sholatnya enggak dikosor. Ini Rasulullah ini. Nah, yang lainnya menyatakan sholatnya cuma dua rakaat, Rasul perasaannya sudah empat rakaat. Sehingga ketika diingatkan, ya Rasulullah, ini sholatnya dikosor atau Anda lupa ya Rasul? Aku enggak lupa. Aku enggak lupa. Juga tidak dikosor. Waqala bala qad nasita. Kalau begitu Anda lupa ya Rasulullah. Ya. Anda lupa ya Rasulullah. Nah. Ini yang bicara Dzulyadain. Ya. Padahal ada yang paling utama, Abu Bakar Siddiq, ada Umar. Ya. Segan. Padahal yang secara kedekatan kan Abu Bakar paling dekat dengan Rasulullah. Ya. Hijrah ya ditemani Abu Bakar Siddiq paling dekat. Tapi mau mengingatkan sungkan. Ya. Bahkan orang-orang ini yang kemudian mengingatkan. Ya. Kayak ini loh, kayak para sahabat itu kalau punya pertanyaan itu malu, tapi kadang terbantu dengan kedatangan orang-orang Badui. Ya. Orang-orang Badui itu nek enggak punya malu apapun ditanyakan ke Rasulullah. Ya. Sehingga para sahabat itu dapat faedah dari situ. Nah, sehingga ini yang mengingatkan Dzulyadain. Ya. Balaqad nasita. Kalau begitu Anda lupa ya Rasulullah. Anda lupa ya Rasulullah. Nah. Baik. Ini ada di beberapa riwayat. Ya. Yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi, nanti di riwayat di bawahnya itu wa fi wali Abi Daud faqala asadaqa Dzulyadain. Ketika Rasul, ketika Dzulyadain menyatakan bala qad nasita, kalau begitu Anda lupa ya Rasulullah, Rasul tanya kepada jamaah, asadaqa Dzulyadain, apakah yang dinyatakan Dzulyadain benar? Salatku kurang. Ya. Rasul perasaannya dzan beliau sudah 4 rakaat. Ada yang ingatkan, ya Rasul cuma 2 ya Rasulullah. Maka beliau kemudian tanya kepada sahabatnya, benar enggak apa yang dinyatakan Dzulyadain? Ba'au ma'u aina'am. Para sahabat pun memberikan isyarat menyatakan iya, gak ngomong naam, iya. Ya. Kira-kira bagaimana isyaratnya? Hah? Ini mantuk ini. Baik. Karena anak-anak MTF ini kan punya isyaratnya, ditanya enggak ro itu Kalau segini model-model syaratnya itu. No. Jadi jamaah ini hatta ngomong na'amai sungkan, ya. Menggunakan isyarat. Ya. Baik. Terlanjut ke riwayat yang di atasnya itu, fasalla rak'atain. Kemudian Rasul tambahi 2 rakaat. Ya. Beliau tambahi 2 rakaat. Maaf. Nambahnya di mana ini? Nambahnya di mana ini? Nambahnya ya balik karena Rasul kan sudah berjalan ke depan, ya, meninggalkan tempat imamnya, ya balik lagi, ya. Balik lagi, lep, ke tempat pengimaman untuk nambahi 2 rakaat kan kurang 2 rakaat. Terus cara nambahinya bagaimana? Bukan langsung. Ayo, sawusulukum, berdiri semuanya. Allahu Akbar, tidak. Caranya duduk. Caranya duduk. Nah. Baru kemudian takbir Allahu Akbar naik. Ya. Kalau langsung nambahinnya berdiri. Ayo berdiri. Oh, ini kan dari duduk ke berdiri kan belum dijalankan, kan ditinggalkan. Kan salam. 2 rakaat salam. Ya. 2 rakaat salam. Mestinya kan dari tasawuf awal ada pergerakan naik kan ini rakaat kedua ketiga kan naik ini. Kalau nambahi sholatnya langsung berdiri, enggak pakai duduk dulu. Ini ada pergerakan yang enggak dijalankan ini. Ya kan? Ada pergerakan sholat yang dia tinggalkan. Jadi caranya semua jamaah diminta duduk, duduk kabeh. Nah, balik ke tempatnya baru kemudian Allahu Akbar, melanjutkan rakaat yang ketiga. Itu caranya, ya. Jadi jangan kayak orang ngawali sholat dengan cara berdiri, tidak. Jadi duduk semuanya untuk nambahinnya. Naam. Fa shalla rak'atain. Sholat 2 rakaat. Suma sallama. Kemudian salam. Suma bara. Kemudian bertakbir. Fa sajada misla sujudi au atwal. Kemudian sujud untuk sujud sahwi, berarti sujud sahwinya ba'das salam. Kalau rakaatnya kurang, ya, sujud sahwinya ba'das salam. Zaim. Dan misla sujudihi, seperti sujud ketika sholat, au atwal, atau lebih panjang dari sujud sholatnya. Ini sujud sahwinya, ya. Summa rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, fakabbara takbir Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Baca zikir yang biasa kita baca. Summa wada'a ra'sahu fakabbara. Kemudian beliau takbir lagi untuk sujud, meletakkan kepalanya. Fa sajada misla sujudi au atwal. Beliau sujud seperti sujudnya atau lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu fakabbara. Kemudian beliau angkat kepalanya dari sujud yang kedua. Fakabbara muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Wa lafdhu lil Bukhari. Wa fi riwayat li Muslim salatul asr. Ini salat asar ada 6. Disebutkan salatul asr. Wa fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqanallahu dzalika. Baik. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Jadi ketika salat kita kurang, kemudian kita ingatnya bar sebentar langsung ingat atau diingatkan, balik ke tempat kita salat dan melanjutkan salatnya, kemudian nanti sujud sahwi setelah salam. Kalau ingatnya itu sudah lama, diingatkan orang sudah lama, diulangi dari awal sholatnya. Ya. Sudah ngobrol lama, 1 jam misalnya baru diingatkan, diulangi sholatnya dari awal. Tidak boleh ditambahi 2 rakaat. Ya, harus diulangi dari awal. Baik. Kalau misalnya kasusnya Rasulullah ini, ya. Rasul imamnya sudah ke depan masjid. Baru kemudian diingatkan imamnya balik lagi sholat berjamaah. Ternyata tadi ada yang pulang duluan jamaahnya. Dua rakaat ada yang pulang. Ada jamaah yang kesusu pulang duluan. Kan gak ikut sholat tambahan dua rakaat ini. Kan sholatnya baru dua rakaat dia sudah pulang. Terus bagaimana hukumnya itu? Bagi yang kenal ya, diingatkan. Oh, kemarin tadi sholatnya kurang. Ya, berarti nanti dia sholat lagi. Diulangi sholatnya 4 rakaat. Ya. Karena dia enggak ikut. Ya. Duh. Kalau dia orang enggak pernah sholat situ ya sudah. Bukan orang jamaah situ ya sudah. Ya. Ya, dia pulang menurut dia sudah 4 rakaat sesuai dengan keyakinan dia sudah. Nah, tapi bagi orang-orang yang memang rutin sholat di situ dan tadi keburu pulang, ya, tidak menyempurnakan sholatnya, untuk diingatkan biar mengulangi sholatnya dari awal. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, faedah banyak dari hadis ini. Insyaallah akan kita baca faedahnya dalam pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.